Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masuk pada kitab yang kelima, khamisan, kitabul hajj, kitab haji. Wa yastamilu ala sab'ati abwabin. Kitab ini mencakup 7 bab. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi muqaddimatil hajj, tentang pendahuluan haji, muqaddimah berkaitan dengan haji. Wa fihi 'iddatu masail, dalam bab ini ada beberapa masalah, ya, beberapa pembahasan. Al mas'alatul ula, masalah yang pertama atau pembahasan yang pertama, fi ta'rifil haji, tentang definisi haji. Al-hajju fil lughati al-qasd. Haji secara bahasa maknanya al-qasd, bertujuan atau menyengaja. Ya. Secara bahasa al-qasd dikatakan bertujuan atau menyengaja ke Baitullah. Wa bisyar'i, adapun dalam syariat, at-ta'abbudu lillahi bi'ada'il manasiki fi makanin makhsusin fi waqtin makhsusin ala ma ja'a fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat, haji yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan manasik. Fi makanin makhsusin, pada tempat yang khusus. Di mana tempatnya? Di Baitullah. Dan juga tempat-tempat yang disyariatkan. Nah, baik itu Arafah, atau Mina, Muzdalifah. Nah, tempat-tempat yang disyariat. Fi waqtin makhsusin, pada waktu yang khusus. Tidak setiap bulan dibolehkan menunaikan haji. Akan tetapi ada ashhurul hajj. Al-Hajj ashur maklumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Nah, ala ma ja'a fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang datang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna haji secara syariat, ya, beribadah kepada Allah dengan menunaikan manasik, rangkaian-rangkaian ibadah pada tempat yang khusus dalam waktu yang khusus sesuai dengan apa yang datang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Masalah yang kedua, pembahasan yang kedua, hukmul haji wa fadluhu. Hukum haji dan keutamaannya. Yang pertama tentang hukum haji. Hukmul haji, al-hajju ahadu arkanil Islam. Haji merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam. Wa furudihi al-'idham. Dan salah satu di antara kewajiban-kewajiban Islam yang agung. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mampu di perjalanannya, dan barang siapa yang mengkufuri, mengingkari kewajiban haji, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Nah, dalam ayat ini jelas sekali. Walillahi ala nas. Maknanya, wajib haji bagi manusia untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dijelaskan haji itu ke Baitullah. Bukan ke tempat yang lain. Bukan ke Bangladesh, bukan ke India, bukan ke Iran. Tapi kewajiban haji itu hijjul bait, ke Baitullah. Nah, melaksanakan tawaf di Ka'bah. Nah, dia merupakan Baitullah. Dan juga sa'i antara Safa dan Marwah. Bukan tempat yang lainnya. Nah, wukuf di Arafah. Bukan di tempat yang lainnya. Tempat-tempat yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, dan tatkala seorang menghususkan suatu tempat yang tidak dihususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ibadah, maka masuk ke dalam kategori bid'ah. Menghususkan tempat yang tidak dihususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menghususkan waktu yang tidak dihususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bisa terjatuh kepada kebid'ahan. Sehingga ketika seorang dia melaksanakan tawaf misalkan, bukan di Baitullah, maka jatuh kepada kebid'ahan. Nah, atau sa'i bukan di antara Safa dan Marwah, wukuf bukan di Arafah, nah, jatuh kepada kebid'ahan. Nah, melempar jumrah bukan di Mina misalkan, sejatuh kepada kebid'ahan. Dikarenakan menghususkan tempat yang tidak dihususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikarenakan ada sebagian orang yang mereka melaksanakan hajinya bukan ke Baitullah. Tapi sebutkan tadi, melaksanakan haji ke Bangladesh misalkan, India, atau sebagian lagi ke Iran dan semisalnya. Nah, ini menyelisihi apa yang telah dicontohkan dalam syariat ini. Kembali kepada ayat yang kita bahas dalam surah Al-Imran ayat yang ke-97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Menunjukkan tentang kewajiban haji ke Baitullah. Dan ini berlaku bagi yang mampu. Nah, di sini juga menunjukkan bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban haji ini bisa dihukumi kafir. Nah, bahkan secara umum, yang mengingkari salah satu di antara rukun-rukun Islam, mengingkari kewajibannya, maka bisa dihukumi kafir. Ya. Bedakan antara orang yang mengingkari kewajibannya dengan orang yang dia meninggalkan, tidak melakukan, akan tetapi tidak mengingkari kewajibannya. Secara hukum berbeda. Ya. Kalau orang yang mengingkari kewajibannya, dihukumi kafir. Tapi kalau orang yang tidak melakukannya, dalam keadaan dia meyakini, haji itu adalah suatu kewajiban. Haji itu salah satu di antara rukun Islam. Tapi dia tidak melakukannya padahal mampu. Dikarenakan bermalas-malasan. Dikarenakan bakhil. Kikir. Tidak mau mengeluarkan hartanya. Ya, maka ini dihukumi pelaku dosa besar. Dan tidak keluar dari Islam. Dan yang lainnya tentang hukum haji. Wali hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Dan berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Marfu'an maknanya ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini marfu'. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Wa dzakara minha al-hajj. Dan beliau menyebutkan di antaranya adalah haji. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa haji baitillahil haram. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan shaum di bulan Ramadan dan juga melaksanakan haji ke Baitullah al-Haram. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. Dan umat telah sepakat tentang wajibnya haji bagi yang mampu satu kali dalam seumur hidup. Ya, ini wajibnya haji satu kali dalam seumur hidup. Adapun yang kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya sunnah. Yang wajibnya satu kali dalam seumur hidup. Nah, fadluhu keutamaannya, warada fi fadlil haji ahadithu kathira. Datang dalam tentang keutamaan haji, hadis-hadis yang banyak. Minha di antaranya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Ya. Umrah menuju umrah merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Ya subhanallah. Nah, ini keutamaan umrah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Dan haji yang mabrur, ya, tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Ini balasannya sangat besar. Nah, bagi haji mabrur. Ya, haji yang sesuai dengan bimbingan, tuntunan syariat Nabi SAW. Ya, dan juga haji yang ketika pelaksanaannya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Nah, ini haji mabrur. Tidak ada balasan kecuali jannah. Nah. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ucapan Rasulullah. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam. Man hajja lillah falam yarfas. Walam yapsuq raja'a kayawmin waladathu ummuh. Mutafakun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang haji karena Allah. Ya. Hajinya karena Allah. Ya. Bukan untuk mendapatkan gelar atau pujian. Ya. dengan istilah atau gelar hak di depannya atau haji. Tapi hajinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah. Sekali lagi, bukan untuk mendapatkan gelar Pak Haji atau Bu Hajah. Kadang-kadang sebagian orang kalau sudah haji kemudian pulang ke tanah air tidak disebut Pak Haji atau Bu Hajah, wah ngambeknya luar biasa. Atau kadang-kadang sebagian orang mengenalkan dirinya, siapa namanya? Saya haji ini. Nah, siapa namanya? Bu Hajah ini. Barakallahu fikum. Nah, ingat, hajinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajibannya Allah wajib. Ya, bukan bangga dengan gelar haji. Nah, kalau tidak disebut oleh masyarakat sekitarnya, tetangganya haji, dia marah, ngamuk. Ya, sudah mengeluarkan uang banyak-banyak kok enggak dapat gelar. Nah, tidak demikian. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang hajinya karena Allah Subhanahu wa taala, falam yarfas. Dia tidak melakukan kejelekan. Ya. Perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, walam yafsuq, dan juga tidak melakukan kefasikan. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Perbuatan dan ucapannya bagus, baik. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang jelek ketika melaksanakan haji. Nah, menjaga lisannya, menjaga tangannya, kakinya dari menyakiti orang lain. Nah, yang semacam ini, roja'a kayawmin waladatu ummu. Dia kembali seperti hari ibunya melahirkan. Subhanallah, bayi ketika dilahirkan tidak ada dosa sama sekali. Masih bersih. Nah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Ya, belum melakukan dosa apapun. Ini keadaan orang yang melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan manasik haji sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan kotor selama dia melaksanakan ibadah haji. Ya. Maka keadaannya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan yang sangat besar. Ya, ila ghairi dhalika min al-ahadits, dan yang lainnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan pelaksanaan ibadah haji. Nah, ya, sehingga kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan melaksanakan ibadah yang mulia ini. Nah, ibadah yang sangat agung. Ya. Dan merupakan tadi rukun Islam yang terakhir. Nah, sebagai yang mampu untuk melaksanakannya, maka naklah dia segera untuk melaksanakannya. Nah, dan banyak meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di masa pandemi ini yang jemaah haji, nah, terhambat untuk melaksanakannya. Dikarenakan ya, seperti ini keadaannya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diangkat wabah ini dan bisa melaksanakan ibadah haji umumnya bagi kaum muslimin. Nah, secara umum. Al-mas'alatu as-salisah. Pembahasan yang ketiga. Hal yajibul hajj fil umri aksar min marwatin? Apakah wajib haji seumur hidup lebih dari satu kali? La yajibul hajju fil umri illa marwatan wahidatan. Wa ma zada ala dhalika fahuwa tatawu'un. Tidak wajib haji dalam seumur hidup melainkan satu kali. Dan yang lebih daripada itu merupakan tatawu' sunnah. Yang wajibnya satu kali dalam seumur hidup. Ya. yang kedua, yang ketiga, sifatnya sunnah. Ya, sehingga bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji, kemudian dia telah melaksanakan ibadah haji, kemudian setelahnya dia pun masih ada kemampuan melaksanakan haji lagi, nah, yang berikutnya sifatnya sunnah. Nah, tidak wajib. Ya. Dikatakan yang wajibnya itu satu kali dalam seumur hidup. Adapun yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sifatnya sunnah. Baik. Sekali lagi ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang kedua, yang ketiga, tetap karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sampai yang kedua yang disebut haji dua kali, haji tiga kali. Nah, tetap niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam aqal. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, telah diwajibkan haji kepada kalian, maka hajilah kalian. Ya. Faqala rajulun, berkata seorang, akulu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Waqala lau kultu na'am la wajabat wa la masyata'atum. Kalau seandainya aku mengatakan iya, niscaya akan wajib melaksanakan haji setiap tahun dan kalian tidak mampu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan suatu syariat, pilihan kita hanya melaksanakannya saja. Ya. Jangan bertanya-tanya pertanyaan yang bisa memberatkan, dikarenakan ketika itu masih zaman diturunkannya syariat. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan, wajib bagi kalian untuk melaksanakan haji. Tinggal melaksanakan haji. Nah, ketika itu ada yang bertanya, apakah setiap tahun oleh Rasulullah? Nah, padahal sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau aku mengatakan iya, ini saya akan wajib melaksanakan setiap tahun. Dan kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Ya. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Dikarenakan ketika itu masih zaman diturunkannya syariat. Ya. Yang kadang-kadang bisa berubah. Yang asalnya sunnah menjadi wajib. Masih berubah-ubah. Masih berlaku nasikh wal mansukh. Ya. Ada hukum yang dihapus dan ada hukum yang menghapusnya. Nah. Yang jelas sekali dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban haji hanya satu kali dalam seumur hidup. Walianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yahujja ba'da hijratihi ila al-Madinah illa hajjatan wahidatan. Dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan haji setelah hijrahnya ke Madinah melainkan satu kali saja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah melaksanakan hajinya hanya satu kali. Nah, ya, setelah apa? Fathu Makkah. Nah. Waqad ajma'a al-ulama' 'ala anna al-hajj lam la yajibu 'ala al-mustati'i illa marratan wahidah. Dan ulama sepakat bahwasanya haji tidak wajib bagi yang mampu kecuali satu kali saja. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh yang kedua, yang ketiga dan berikutnya. Ingat yang wajibnya satu kali dalam seumur hidup. Adapun yang berikutnya tetap dihasung, tapi sifatnya sunnah. Ya. Adapun Nabi SAW melaksanakannya satu kali saja, banyak sebab-sebabnya ketika itu. Ya. Ya, setelah hijrah, beliau hanya melaksanakan satu kali saja, banyak sebab-sebabnya. Nah. وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه. Dan wajib bagi seorang untuk bersegera menunaikannya apabila telah terpenuhi, ya, terwujudkan syarat-syaratnya. وَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهِ لِغَيْرِ أُدْرٍ, dan berdosa dengan menunda-nundanya, mengakhirkannya tanpa ada udur. Kalau dia mengakhirkan tanpa ada udur, bisa berdosa. Nah, sehingga kalau kita sudah mampu, tinggal daftarkan diri kita. Jangan menunggu nanti saja kan. Nunggunya juga lama. Kalau kita nanti saja, padahal kita sudah mampu ini. Mendaftarkannya nanti saja ya. Kapan kebahagiaannya? Ngantri untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ya. Sehingga kalau sudah mampu, tinggal daftarkan diri kita. Nah, nanti saja, ya sudah tunggu ini. Daftar tunggunya panjang. Kalau kita menanti-nantikan dalam keadaan kita sudah mampu, bisa lebih lama lagi. Ya. Bahkan disebutkan, berdosa kalau dia mengakhirkan tanpa ada udur. Riqali sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu illa haji. Bersegeralah untuk melaksanakan haji. Wa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Dikirakan, salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Ya. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada kita. Nah, bisa jadi tatkala kita mampu misalkan, kemudian kita menunda-nundanya, nah, tiba-tiba harta kita hilang atau lain sebagainya. Ya. Tatkala kita sehat misalkan, kita menunda-nundanya, bisa jadi nanti kita sakit atau lain sebagainya. Nah, sehingga yang sudah mampu untuk melaksanakannya, bersegeralah untuk melaksanakan haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu alaih. Ma ya'ridu lahu. Dikatakan salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Nah. Wa qad ruwiya marfu'an wa mauqufan min turukin yuqawi ba'duhu ba'dah. Dan telah diriwayatkan secara marfu' dan secara mauquf. Kalau marfu disandarkan kepada Nabi SAW. Kalau mauquf disandarkan kepada siapa? Sahabat. Dari jalan-jalan yang banyak, sebagiannya menguatkan yang lainnya. Man istata'a al-hajja falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan aw insya'a nasraniyan. Barang siapa yang mampu melaksanakan haji kemudian dia tidak melaksanakan haji, maka silakan dia meninggal kalau dia berkehendak dalam keadaan Yahudi atau kalau dia mau dalam keadaan Nasrani. Ya. Ini ancaman yang sangat keras. Ya, barang siapa yang dia mampu melaksanakan haji tapi dia tidak mau melaksanakan haji, silakan. Ya, meninggal dalam keadaan Yahudi atau meninggal dalam keadaan Nasrani. Nah, sehingga dari hadis-hadis yang kita bacakan ini menunjukkan tentang, ya, hendaklah kita bersegera untuk melaksanakan haji. Ya, ini bagi yang telah mampu. Jangan menunda-nundanya, jangan mengakhir-akhirkannya. Nah, dikarenakan ya di negeri kita ini tidak bisa kita langsung punya uang sekarang misalkan langsung tahun ini juga melaksanakan haji, tidak bisa. Ya, dikarenakan ya sudah ada daftar tunggu yang sangat banyak. Nah, sehingga kalau kita sudah mampu langsung daftarkan diri kita, tinggal menunggu waktu giliran untuk pemberangkatannya. Ya, jangan menunda-nunda, nanti saja sudah lama sekali yang dapat tunggunya. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan amalan-amalan yang keutamaannya bisa menyamai haji atau umrah. Ya. Apalagi bagi yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah, ternyata ada amalan-amalan yang keutamaannya bisa menyamai haji dan umrah. Ya. Seperti halnya seseorang sholat subuh berjamaah, kemudian zikir di masjid, berdiam diri di masjid, ya, sampai terbit matahari, mulai naik, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini keutamaannya menyamai haji dan juga umrah. haji sempurna, sempurna. Nah, tapi ya amalan seperti ini tidak mencukupkan dia untuk tidak melaksanakan haji. Nah, dalam artian, misalkan, dikarenakan dia melakukan amalan tadi, ya, salat subuh berjamaah, kemudian dia zikir, ketika matahari sudah mulai naik, dia salat dua rakaat, kemudian dia mencukupkan, tidak perlu haji lagi, saya sudah haji, ya. Nah, dengan amalan tersebut, tidak, ya, belum menggugurkan kewajiban melaksanakan hajinya bagi yang mampu. Tetapi Rasulullah hanya menyebutkan keutamaan amalan tersebut seperti keutamaan melaksanakan haji. Nah, dan ini pun merupakan kabar gembira tentunya, ya, bagi kaum muslimin yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata Rasulullah menyebutkan ada beberapa amalan-amalan yang keutamaannya itu bisa menyamai ibadah haji. Nah, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih berkaitan dengan ibadah haji. Nah, ada pertanyaan? Berapa tahun dah pernah haji sekarang? 21 tahun, Masya Allah. Apalagi sekarang ya, jangan pandemi, Masya Allah. Ya, dapat tunggu 20 tahun. Kalau nunda-nunda, kalau mampu sekarang kan, 60 tahun baru daftar. Sekarang. Ya, Masya Allah. Sehingga bagi yang mampu, jangan nunggu-nunggu. Haji itu bukan untuk orang yang sudah tua. Kita perhatikan kan kebanyakan yang melaksanakan haji orang yang sudah tua. Nah, padahal ketika masih muda dan mampu segera. Ibadah haji melaksanakannya perlu tenaga. Nah, bahkan Rasul mengatakan jihadnya perempuan itu ya haji. Jihadnya perempuan. Nah. Walaupun ada kemudahan zaman sekarang ini, kendaraan tetap. Nah, ibadah haji masya Allah bukan tenaga. Lagi zaman dahulu. Ya, ketika tanggal 10, Zulhijjah. Dari Muzdalifah berangkat ke Mina. Ya, kemudian Mina lempar jumrah. Sudah itu dia melaksanakan penyembelihan hadyunya, mencukur rambutnya, balik lagi ke Mekah. Untuk melaksanakan tawaf ifadah. Kemudian balik lagi ke Mina. Untuk bermalam di Mina. Dulu ya gak ada kendaraan. Seperti sekarang ini. Sehingga Masya Allah. Luar biasa. Nah. Capeknya melaksanakan manasik. Tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Eh. Sehingga kata Rasulullah. Jihadnya perempuan itu ya. Ketika melaksanakan manasik haji. Nah. Tapi sekarang ada kemudahan. Masya Allah. Ada kendaraan mudah. Dan lain sebagainya. Itu pun masih terasa. Capeklah melaksanakannya. Nah, ibadah yang sangat luar biasa. Tapi walau alam istirahat nanti bila mana. Subhanaka bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.